Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan malam ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang tadi disebutkan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali ad-darsu Al-18, pelajaran 18, yang mana insyaAllah pada malam ini kita akan membaca latihan-latihan yang tersisa yang terkait dengan Al-Fi'lul Mudhari Al-Mansub dan beberapa hal lain yang nanti kita akan lihat di latihan-latihan setelahnya. Dan alhamdulillah pada malam ini Al-Ikhwah di studio lengkap hadir. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada halukum ya ikhwah. Bihayr, masya Allah. Anta akhir man ja'a ya jadiku. Kepada haluk, bihayr, masya Allah. Hari ini kita akan mulai membahas at-tamrin as-sadis, kalau tidak salah ikhwan. Sahih? At-tamrin as-sadis, latihan ke-6, yang mana masih terkait dengan al-fi'lul mudhari' al-mansub. Al-fi'lul mudhari' al-mansub. Dan sebelum kita lanjutkan, kita ingatkan terlebih dahulu kepada al-ikhwah bahwa al-fi'lul mudhari' al-mansub yang sudah kita pelajari terkadang mansub dengan fathah dan juga terkadang mansub dengan apa ikhwan? Naam, hadfun nun, dihapusnya huruf nun. Dan terkadang kita temukan juga ada al-fi'lul mudhari' yang mansub tapi la alamata lahu, tidak ada tanda nasabnya, tidak ada tanda mansubnya. Fi'il apa ini? Disebut al-fi'lul mudhari' yang mabni. Ya, nanti insyaallah di latihan ke-7 akan kita lihat yang mana yang mabni secara detail insyaallah. Dan kita minta ikhwah di studio untuk membaca terlebih dahulu. Anda minta dari sebelah kanan antum. Siapa dari sebelah kanan antum? Foto jatmiko. At-tamrin as-sadis, perintahnya di sini. Akmil, sebelumnya kita di halaman berapa ikhwan? Safakam? Mi'ah wa wahid wa thalathun. Mi'ah wa wahid wa thalathun, halaman 131. Ad-darsu thamin, pelajaran ke-8. Dan latihan keberapa sekarang? Latihan ke-6. Dan di sini perintahnya, akmil kullan minal jumalil atiyati bi wad'i fi'lin mudhari'in munasibin. Kita ulang, akmil kullan minal jumalil atiyati bi wad'i fi'lin mudhari'in munasibin. Kita terjemahkan ikhwan. Mana akmil? Lengkapilah atau sempurnakanlah. Sahih. Kullan, setiap, minal jumalil atiyati, dari kalimat-kalimat berikut, biwad'i, dengan meletakkan fi'lin mudhari'in munasibin, fi'il mudhari' yang sesuai, fi'il mudhari' yang sesuai. Jadi kalau sebelumnya di latihan kelima dibatasi dengan fi'il mudhari' dari yadhhabu dan tasrifnya, di sini bebas. Tentu dengan diisnadkan ke dhamir yang sesuai. Dinisbatkan ke dhamir yang sesuai. Wadih ya ikhwan? Wadih insyaAllah. Siap insyaAllah? Siap. Baik. Dan sepertinya di sini semua rata-rata kondisinya mansub. Ada sekadarik? Bala. Bukan rata-rata, semuanya fi'il mudhari' yang akan kita isi adalah fi'il mudhari' yang mansub. Tafadhal ya jazmiku. Naam, Ustaz. Al-awwal. Al-awwal. Kharajat tullabu minal fusuli liyang kharajat tullabu minal fusuli li nuqat sababa dawda'i. Naam. Sebab dawda'i. Nah, antum bisa menjawab soal ini kalau kita tentu paham semua makna kalimatnya. Di sini ada kata yang asing, ana yakin jarang kita dengar. Ada kalimat ad-dawda', sebab dawda'i. Ad-dawda' artinya kebisingan, keributan, nah, keramaian. Tafadhal. Kharajat tullabu minal fusuli liyanzuru sababa dawda'i. Liyanzuru sababa dawda'i. Tarjim awal. Para siswa keluar dari kelas-kelas untuk mereka melihat sebab kebisingan. Naam, liyanzuru untuk melihat. Naam. Di sini yanzuru ad-dhamir al-musnad yang ada di situ ada dhamir apa ini ikhwan? Hum ya Ustaz. Hum sahih. Ada jawaban lain selain yanzuru sabab ad-dawda'i? Banyak. Misalnya liya'rifu sabab ad-dawda'i, untuk mengetahui sebab kebisingan, sebab keributan. Yang dulu kadarik jawab sahih, alhamdulillah. Jazakallah khair jayat nika. MasyaAllah. Al-Syeikh, antara takra ya Syeikh? Pendengar aja. Taib, mustami' nah. Terpadal ya Ibrahim. Bismillah. Anta mustami' wa mutakallim kadarik. Al-Thani. Min ayyi idha'atin turiduna an nuqat الأخبار يا إخواني. لماذا يا إخواني؟ يا إخوان. نعم لماذا يا إخوان؟ طيب على كل حال يا إخوان صحيح لا بس. مرة ثانية من أي إذاعة؟ من أي إذاعة تريدون أن نقط الأخبار يا إخوان؟ نعم ما معنى نقط؟ تتك تتك. نعم أجيب. Jawab. Min ayyi idha'atin turiduna an tasma'u al-akhbara ya ikhwanu? Naam, an tasma'u al-akhbara ya ikhwanu, sahih. Tarjim ya akhul karim. Dari radio mana kalian ingin mendengarkan kabar-kabar, Berita-berita wahai saudara-saudara. Naam, sahih. Di sini dhamir yang diisnadkan di situ adalah hum. Turiduna an tasma'u. Limadha hum? Oh, antum. Antum. Ya. Antum, bukan hum. Ada sekadarik? Balai. Naam. Sama seperti nomor satu, ada alif fariqah yang harus ditulis. Biyasma'u, ritasma'u, antasma'u, ada waw, kemudian ada alif yang pernah ditanyakan di pertemuan lalu, dan ini penting ditulis. Begitu pula di soal yang pertama, liyangzuru, ada waw di akhir, dan setelah itu ditulis alif juga, jangan lupa. Dan alifnya sudah kita bahas, waktu itu namanya alif fariqah, nah, dan sudah kita jelaskan hakikatnya waktu itu. Al-thalith, syukran ya إبراهيم أنت يا مولانا. الثالث ثم بعد هذا نفتح المجال مباشرة للمستمعين والمشاهدين. تفضل يا مولانا الثالث. بسم الله. الثالث يا زينب يا زينب أيمكنك أن نقط هذا العنوان باللغة الفرنسية؟ يا زينب أيمكنك أن تكتبي هذا العنوان باللغة الفرنسية؟ نعم أن تكتبي صحيح. ضميرنا adalah أنتي. أنتي ترجم. وهي زينب apakah kamu bisa menulis alamat ini dengan bahasa Perancis? Naam, masya Allah. Syukran ya akhwan. Di tiga soal yang barusan kita baca, semua fi'il mudhari masuk dengan apa? Alamatu nasbihi madha? Hadfun nun ya sir. Hadfun nun. Naam, syukran ya akhwan. Naam, sekarang kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Kami kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Tafadhal. Naam. Pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan berikan kesempatan untuk Anda ikut serta dalam menjawab latihan-latihan yang ada di latihan ke-6 ini. Bagi Anda yang ingin menjawab dapat menghubungi melalui line telepon di 021-823-6543. Baik, kita akan sapa penelpon yang pertama di malam hari ini. Naam, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Umu Linda di Bekasi, Kak. Umu Linda di Bekasi. Mohon maaf dikecekkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya. Dan mohon maaf agak diangkat suaranya. Iya. Silakan. Suaranya terlalu kecil, Umu Linda, mohon dikeraskan sedikit. Sudah. Ah, ya jelas sekarang. Silakan Umu Linda di ar-raqam ar-rabi. Ar-raqam ar-rabi insyaallah. Tafadhali. Ar-rabi. Kharajatit talibatul jududu nuqat. Yashabana ilmudiyah. Nah, ulang sekali lagi Umu, ada beberapa kesalahan bacaan. Coba diperbaiki lagi. Kharajatit at-talibatu jududu liyadhhabna ilal mudirati. Naam, dhamir yang diisnadkan ke fi'il ini apa Umu? Liyadhhabna. Naam, yadhhabna. Naam, dhamirnya apa di sini? Dhamirnya hunna. Hunna, naam, sahih. Coba diterjemahkan, tafadhali. Setelah keluar para siswa pergi. Bagaimana Mu? Telah keluar siapa? Telah keluar mahasiswa ya, mahasiswi. Nah, ini jamak, para mahasiswi. Telah keluar para mahasiswi baru. Iya. Untuk pergi ke kepala sekolah. Naam, untuk pergi ke kepala sekolah. Mahasiswi berarti apa ini? Al-mudirah. Ibu rektor berarti, ada sekretarik? Mu'annas ya. Naam. Fahimti ya Umma Linda? Fahim itu Ustaz. Al-mudirati, tadi Umu menerjemahkan at-talibat sebagai para mahasiswi. Berarti ini di kampus, ada sekretarik? Berarti al-mudirah kepala sekolah atau rektor yang paling tepat? Rektor. Nah, mu'annath maka ibu? Mudirah. Ibu rektor. Ibu. Nah, masalah terjemahan saja Umu, tidak ada yang salah dibacaan insyaAllah. Fahim ti? Fahim tu. Nah, satu lagi Umu, al-khamis. Al-khamis. Ja'a haulaiz tulabu ilal jami'atil islamiyati min biladin muqtalifatin lilluhati al-arabiyyati. Li, muqat, li kemudian muqat, titik-titik. Enggak kelihatan gitu. Naam, naam. Khair insyaallah. Terus. Ya, haulna'it tulabu ila jami'il islami nasi min biladin mukhtalifatin di nukot al-lughatul arabiyyati wal-qur'an nahwal hadis wal fiqhi wat tauhid. Kalau kita perhatikan polanya al-lughatul arabiyyata dan seterusnya mansub semuanya. Al-lughatul arabiyyata wal-qur'ana wal-haditha wal-fiqha wat-tawhida. Begitu umum. Nah, nanti dia posisinya sebagai maf'ulun bih. Nah, sehingga semuanya mansub. Al-lughatul arabiyyata. Kemudian wal-qur'ana. Wal-haditha. Teruskan. Wal-fiqha. Teruskan. Wal-tawhida. Sahih. Sekarang bacaannya, jawabannya. Ya al-ha'ulait to-tol-labu. To apa tu? Tu. Tul-labu atau tol-labu? Tol-labu ya. La, dhammah. Ja'a ha'ulait tul-labu. Oh. Ja'a. Ja'a. Apa tadi kamu bilang apa? Ja'a. Iya. Ja'al-ha'ulait tulabu ilal jami'atil islamiyati min biladin mukhtalifatin li belajar li yadrusu wa talmadiyata wal qur'ani wal qur'ana taib pulang li yadrusu wa talmadiyata wal qur'ani wal hadith wal qur'ani apa wal qur'ana umu wal qur'ana. Naam, ulang sekali lagi. Wal qur'ana wal Qur'an wal haditha wal fiqha wal tawhida. Baik. Terjemahkan umum. Telah datang para mahasiswa ke telah datang. Teruskan. Telah datang haula mahasiswa. Haula jamak daripada apa umum? Hada. Haula jamak daripada hada, berarti artinya mereka ini telah datang mereka para mahasiswa. Telah datang mereka para mahasiswa ke Universitas Islamiyah di negeri. Min apa itu min? Dari negeri dari. Ya dari teruskan. Dari negeri mukhtalifatin. Naam, berarti umu kurang murojaah sepertinya, umu Linda. Mukhtalifatin sudah kita pelajari. Ada sekali lagi, ikhwan? Min biladin mukhtalifatin, dari negeri-negeri yang berbeda-beda. Umu ada kamus bahasa Arab untuk pemula yang saya tulis? Enggak ada. Cari buku itu, umu banyak kehilangan mufradat. Umu segera murojaah. Jika ada kata kosakata yang lupa, segera cek ke kamus itu. Fahim ti umu? Fahim tu. Nah, teruskan dulu. Liyadrusu itu dari situ terjemahannya sekarang. Dari liyadrusu. Untuk mereka belajar bahasa Arab dan Al-Qur'an dan hadis dan fikih dan tauhid. Naam, naam, syukuran. Tidak keberatan kalau satu lagi umu? Insyaallah, Ustaz. Silakan, satu lagi. Rakam As-Sadis. As-Sadis. Aturidna Ya, aturidna antasra binal qahwata ya banat. Ya banat. Ya banatu ta atau ti? Ya banati. Ya banati. Mengapa ya banati? Ya banati, kalau ada ya setelahnya ya banati. Karena ada ya. Ya banatu yang betul. Oh ya. Ulang sekali lagi, Ummu Indah. Aturidina. Aturidina antasyra binal qahwati ya banati. Ya. Ya banatu. Iya. Sahih. Terjemahkan. Apakah kalian ingin minum kopi? Ya, ya banatu. Ya anak perempuan. Naam. Syukran. Syukran ya Ummu Indah. Semoga Allah berikan kemudahan terus buat Ummu Indah insyaAllah. Amin. Barakallahu fiik. Jazakillah khair. Wafiq barakallahu fiik. Kita bimbingnya ya Ustaz. InsyaAllah. Rutin murajaah Ummu ya. Ya, minggu kemarin enggak masuk karena banati marit di Syafakillah, syafakillah. Jadi minggu kemarin enggak syafakillah. Masuk. Khair insyaallah, labas. Terus belajar Ummu, terus belajar insyaallah. Iya, na'am Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih Ummu Linda atas kebersamaannya di malam hari ini. Jazakillah khair. Dan berikutnya masih kita akan berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa menjawab latihan di latihan ke-6 ini. Silakan di layanan line telepon 0218236543. Naam, menelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Mikya di Kediri. Ummu siapa, maaf? Mitya Medial begitu Ummu? Mikyal. Mikyal. Mikyal. Mikyal. Ah, Mikyal. Di Kediri. Mikyalah. Ya, masyaallah. Alan wasahlan Ummu Mikyal, masyaallah. Ini pertama kali sepertinya Ummu menelepon ya. Yang kedua. Ustaz. Oh, yang kedua, masyaallah. Ya. Tahu di mana sekarang terakhir bacaannya Ummu? Iya. Ya, nomor 7 ya Ustaz. Nomor 7, sahih. Nomor 7 ada 3 jawaban. Siap Ummu ya? Iya Ustaz. Nah, ada 3 yang kosong yang Ummu harus isi itu. Satu soal itu, 3 jawaban. Ya, saya coba Ustaz ya. Silakan, tafadhali. Masya Allah. Ya ayyuhal ihwanu la tahruju minal fasli qabla an nuktah-nuktah al-mudarrisah. Nukta-nukta atau nukata langsung saja nukata. Oh ya nukat. Ukhruju ba'da an nukat wa dakhulul fasla qabla an nukat. Iya. Iya, silakan. Ya ayyuhal ikhwanu la tahruju minal fasli qabla an tasmahul mudarrisa. Qabla an tasmahu al mudarrisa. Al-mudarrisu atau al-mudarrisa? Al-mudarrisa. Nah, baik, nanti setelah itu kita akan dengarkan apa maksud Ummu nanti setelah itu. Ya, teruskan dulu aja, ya. Tidak apa-apa. Ya, ukhruju ba'da'an tasmahu wadahulul fasla qabla an... Berarti kedua-duanya masih yasmahu semua? Wa ukhruju ba'da'an... Bisa Ummu? Sebentar. Ukhruju ba'da an Ukhruju, kita coba baca dari awal kembali Ummu. Coba diterjemahkan terlebih dahulu jawaban pertama yang ingin Ummu maksudkan apa? Coba ulang dari awal. Ya ayyuhal ikhwanu, tolong terjemahkan. Wahai saudara-saudaraku. Tidak pakai ku di situ. Wahai saudara-saudara. Wahai saudara-saudara, jangan keluar dari kelas sebelum minta izin kepada Pak Guru. Qabla an tasmahu. Al-mudarris. La, ya, samaha yasmahu mengizinkan. Oh. mengizinkan. Samaha yasmahu artinya mengizinkan. Berarti qabla an yasmahal mudarrisu. Maka tadi anak tanyakan ke Umu. Ini untuk siapa ini samaha yasmahu ini? Untuk al-mudarris. Untuk sebelum ini diizinkan oleh guru. Berarti siapa yang mengizinkan Umu? Guru. Berarti al-mudarrisu nanti jatuhnya jadi fa'il. Oh iya. Umu tadi mengatakan qabla an tasmahu jadi jamak. Maknanya jadi tidak tepat. Yang benar adalah qabla an yasmaha al-mudarris. Al-mudarrisu. Kok sebelum diizinkan guru. Begitu Umu maksudnya? Iya. Jangan keluar dari kelas sebelum sebelum minta izin kepada guru begitu Ustaz. Oh, berarti nanti panjang ini jawabannya. Qabla an tatlubu, qabla an tasta'dinu minal mudarris. Oh, harus pakai Naam. Nanti pakai harful jar min nanti. Oh, gitu. Naam, akan lebih mudah menggunakan kata kerja yang sudah kita pelajari. Bagaimana Umu? Kira-kira pakai kata kerja yang simpel saja. In qata, al-asaf asyadid. Apa kira-kira ikhwan? Jawaban tadi di soal yang ke-7 tadi. Ya ayyuhal ikhwanu, tolong ditampakkan lagi ya akh Hamdani. Ya ayyuhal ikhwanu, la takhruju minal fasli qabla an yakhrujal mudarrisu. Kemudian, ukhruju ba'da an yakhruja wadkhulul fasla qabla an yadkhula. Kita pakai fi'il mudhari, fi'il yang ini saja, yang masyhur, yang adi, yang biasa saja. Di sini pakai yadkhul, yakhruj, cukup sudah. Ada sekali lagi? Coba sekali lagi ya anta ya Maulana. Iqra' maratan thaniyah. Bismillah. Ya ayyuhal ikhwanu, la takhruju minal fasli qabla an yakhrujal mudarrisu. Naam. Ukhruju ba'da an yakhruja wadkhulul fasla qabla an yadkhula. Naam. Bagaimana terjemahannya sekarang? Wahai saudara-saudara, jangan kalian keluar dari kelas sebelum guru keluar. Nah, jadi di sini fi'il ini untuk siapa fi'il ini? Mana fa'ilnya? Qabla an yakhrujal mudarrisu. Mana fa'ilnya? Al-mudarris. Teruskan. Ukhruju ba'da an yakhruja. Terjemahkan. Keluarlah kalian setelah guru keluar. Naam, qabla an yakhruja, setelah dia keluar. Dia di sini kembali ke al-mudarris. Al-mudarris, kita masih bicara al-mudarris yang pelakunya. Teruskan. Wadkhulul fasla qabla an yadkhula. Naam. Dan keluarlah kalian. Ah, keluarlah. Dan keluarlah. Ah, keluarlah. Kebalikannya. Dan masuklah ke kelas sebelum guru masuk. Nah, sebelum dia dikhula, sebelum beliau masuk, yakni guru masuk. Jangan keluar terus ya akhir kirim. Kadang kita harus masuk juga kelas. Nah. Syukran ya akhi. Fahimtum ya ikhwan? Satu lagi ya Ibrahim. Al-Thamin. Anti kharajati minal fasli li nuqat al-ma'a. Alaysa kadhalik? Anti kharajti minal fasli li ta'khudhi al-ma'a. Alaysa kadhalik? Naam, li ta'khudhi al-ma'a. Begitu asalnya, asdalik. Ketika digabung, li ta'khudhi al-ma'a. Sahih, ahsanta Ibrahim. Terjem. Engkau keluar dari kelas untuk mengambil air. Bukankah begitu? Naam. Aina ta'allamta al-arabiyya akhi? Min aina ta'allamta al-arabiyya qabla hadha? Anta kunta fil ma'had? La. Ta'allamta al-arabiyya min durus al-lugha aw min kitab akhar? Min durus al-lugha. Masyaallah, masyaallah. Barakallahu fik. Allah yubarik insyaallah. Nah, kita ulang kembali ya Abdul Ghafar. Nah, sepertinya emang latihan ini agak berat sepertinya ya, ikhwan. Ya. Perlu sedikit menguras tenaga dari pikiran kita. Tapi setelah kita kerjakan bagaimana sebenarnya? Sebenarnya intinya adalah al-mufradat yang sudah kita pelajari. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan soal-soal ini, pertama antum harus bisa baca tentu saja dengan harokat yang benar semuanya. Ini sudah mulai sangat-sangat kompleks. Sebagian besarnya tidak menggunakan harokat. Harus kita tarik ya, Kwan? Maka harus tepat. Dhamma, kasra, fathah, itu harus tepat. Kemudian setelah itu tentu antum paham makna apa yang dibaca. Baru kemudian antum letakkan fi'il yang sesuai. Dan fi'il sesuai itu dari mufrodat sebelumnya yang sudah kita pelajari. Maka muraja'ah pelajaran-pelajaran sebelumnya itu syarat mutlak untuk mengerjakan pelajaran-pelajaran berikutnya. Antum akan banyak kehilangan kalau antum tidak banyak muraja'ah. Faham, Tum? Faham. Nah. Tafadhal ya akhil karim. Nabda' maratan thaniyah min al-awwal. Baik. Ya, baik. Silakan untuk para pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada, kita akan mengulang kembali latihan ke-6 ini. Dimulai dari nomor 1, untuk Anda yang ingin menjawabnya silakan dapat bergabung bersama kami di layanan-layanan telepon 021-823-6543. Baiklah, kita sapa untuk penelpon berikutnya. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ahlan, Ummu Abdillah di Solo. Masyaallah. Ya. Silakan. Nah, masya. Kaifa haluk ya Abu Abdillah? Ummu Abdillah, kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Ahlan wa sahlan wa marhaban biki. Ya. Masyaallah. Ahlan wa sahlan bikum. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Syukran. Ummu, kita mulai dari awal lagi latihan ke-6. Siap? Ya, silakan, tafadhali. 3 soal untuk Ummu Abdillah. Soal awal. Nah. Orojat tulabu minal fusuli liya'rifu sababat daudai. Nah, liya'rifu sababat daudai. Nah, terjemih. Para siswa keluar dari kelas untuk mengetahui sebab-sebab kebisingan. Sebab kebisingan. Nah, di sini liya'rifu dhamir yang diisnadkan ke fi'il ini apa, Ummu? Dhamir apa ini? Kepada hum, Ustaz. Dhamir hum, sahih. Sahih. Teruskan. Al-thani. Al-thani. Min ayi ida'atin turiduna ay antas mau al-akhbaro ya ikhwanu. Naam. Antas ma'u al-akhbaro ya ikhwanu. Naam. Sahih. Tarjimi. Min ayi ida'atin turiduna antas ma'u al-akhbaro ya ikhwanu. Naam. Antas ma'u al-akhbaro. Sahih. Dari radio mana? Dari radio mana kalian ingin mendengarkan berita-berita, wahai saudara-saudara? Naam. Sahih. Al-thalif. Asalif. Ya Zainabu, ayam kinuki antak ubi hajawana ilwotil faron siyati. Intonasinya, Ummu? Intonasi ya, pertanyaan. Ya ayam kinuki antak ubi hajawana ilwotil faron siyati. Baik. Terjini. Ya Zainab. Apakah kamu bisa? Apakah kamu bisa menulis alamat ini dengan bahasa Perancis? Naam, sahih. Antaktubi. Di sini dhamir di taktubi adalah anti. Anti. Dari ketiga soal yang kamu Abdillah baca barusan, rata-rata masuk dengan apa ini? Semuanya masuk dengan hadfun nun. Apa itu hadfun nun? Dihilangkan nunnya, Ustaz. Nah, dihilangkan nun. Dihilangkan nunnya. Baik. Syukran. Syukran ya Ummu Abdillah. Jazakillahu khair. Jazakumullahu fiik. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Abdillah dari Solo, Jawa Tengah, atas kebersamaannya di malam hari ini. Dan berikutnya kita persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya di layanan layanan telepon Naam, silakan. Halo. Naam, untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami menjawab latihan yang ada pada latihan ke-6 ini, di mana telah dijawab pula oleh beberapa pendengar maupun pemirsa sebelumnya, untuk Anda yang ingin terhubung kembali, Naam, 0218236543. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Dan tak lupa kami juga sampaikan untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, dapat Anda kirimkan pesan singkat Anda ke nomor 0819896543. Kita kembali ke latihan. Naam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Ibu Mutmainah. Baik, Ibu Mutmainah di Jakarta ya. Mohon maaf Ibu, dikecilkan saja atau dimatikan volume radio atau televisinya. Ya, sudah. Baik, silakan. Silakan Ibu Mutmainah. Ya. Nomor dari nomor 4. 4 dan 5. Arabik. Bismillahirrahmanirrahim. Khorojat tulabu, khorojatit tulabu. Khorojatit tolibatu. Talibatul, coba ulang sekali lagi. Talibatul jududu li liyad habna. Liyad habna, teruskan. Liyad habna ila mutiroti. Nah, sekali lagi umum bacaannya. Kharajatib talibatul. Kharajatib talibatul. Talibatul jududu li li apa tadi yathabna ya. Ila mutirati. Naam, sahih. Terjemahkan. Telah datang mahasiswi-mahasiswi telah baru. Keluar. Telah keluar mahasiswi-siswi baru untuk datang ke pergi. Untuk pergi ke dosen putri. Ke ibu rektor. Ke ibu rektor. Iya, sahih. Silakan Umu, teruskan. Al-Khamis, satu lagi. Al-Khamis. Ja'aha'ula'i tulabu ilal jami'ati. Jami'atil. Jami'atil Islamiyati. Minal biladin. Min biladin. Minal biladin. Tidak pakai minal, tapi min biladin langsung. Min biladin muhtalifatil Lugota Arabiyata wal Faronsa wal Qur'ana wal Hadisa wal Fakota wal Fiqha wal Fiqha wat Tauhida iya. Telah mereka telah datang. Siapa yang telah datang? Haulai. Mereka. Mereka para siswa. Mereka para siswa telah datang ke Universitas Islamiyah. Ya. Untuk di kota. Dari kota apa ya? Biladin dari negeri-negeri. Dari negeri-negeri lain yang berbeda, yang dari negeri-negeri lain yang berbeda ya. Untuk belajar litadrusu untuk belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Al-Quran. Bahasa Arab dan Al-Quran dan hadis dan fathah itu apa? Fikih. Oh, fikih. dan fikih dan tauhid. Tauhid, ya. Syukran, masya Allah. Syukran ya, Ibu Mutmainnah. Jazakillah khair. Ya. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Mutmainnah dari Jakarta yang telah terhubung bersama kami dan ikut serta dalam latihan di malam hari ini. Baik, kita lanjutkan latihan kita di pelajaran latihan ke-6 ini di nomor 6. Nah, silakan Anda yang ingin terhubung di layanan telepon kita persilakan dan kita sapa kembali. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naam, dengan siapa di mana? Dengan Pak Raja dari Medan. Pak Raja di Medan? Iya, naam. Dari Medan. Baik, silakan Pak. Pak Raja mau ikut mengerjakan soal bersama kita? Iya, iya Ustaz. Ya, ada bukunya? Iya, iya Ustaz. Enggak ada Ustaz. Kami tampilkan di layar televisi kalau begitu Pak. Oh iya Ustaz. Pak Raja sekarang di nomor 6. Pak Raja sekarang di nomor 6. 7 dan 8. Siap? Siap, Ustaz. Siap, siap. Silakan. Ya. Tafadhol. Pak Raja, sebelumnya kecilkan dulu suara televisinya. Cukup ikut melalui gagang telepon Bapak saja. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Nomor 6, Pak, ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aturidna an tashrubnal qahwata ya banatu. Naam, masya Allah, sahih. Naam, terjemahkan. Wahai, apakah kalian mau meminum kopi, wahai banat para perempuan? Wahai putri-putri. Oh, wahai putri. Naam. Di sini dhamirnya apa, Pak Raja? Aturidna an tashrabna. Apa dhamir yang diisnadkan ke tashrabna? Antunna. Antunna, mumtaz. Bagus sekali. Teruskan. As-sabi'. As-sabi'. Ya ayyuhal ikhwanu, la takhruju minal fadli qabla ayyat al-mudarrisu. Qabla an? Ayyat al-mudarrisu. La takhruju minal fasli qabla an ayakhruja. An yakhruja. An yakhruja al mudarri. Mudarris. Mudarrisu atau mudarrisa atau mudarrisi. Mudarris. Suaranya tidak terdengar, bagaimana Pak Aja? La ya ayyuhal ikhwanu, la takhruju minal fasli qabla ayakhruja al mudarrisu. Iya, mumtaz. Mumtaz. Naam. Teruskan. Ukhruju ba'da ayyakhruja. Naam, sahih. Wadkhulul fasla qabla ayyadkhula. Masya Allah, sahih. Masya Allah. Sahih. Tarjim ya Pak Raja, tafadhal. Wahai saudara. Al-ikhwan, jama' atau mufrad Pak Raja? Saudara-saudara, ikhwan, ya. Jama'. Jangan kalian keluar dari kelas sebelum guru keluar. Iya, sahih. Teruskan. Dan keluarlah kalian setelah guru keluar. Iya. Dan masuklah ke dalam kelas sebelum guru masuk. Masya Allah. Mumtaz. Masya Allah. Masya Allah. Satu lagi, Pak Raja. As-samin. As-samin. Anti khurajti minal fasli li ta'khudal ma'a. Alaysa kadhalik? Anti kharajti, ulasi lagi Pak Raja. Anti kharajti minal fasli lita'khudal ma'a. Lita'khudi. Bagaimana Pak Raja? Lita'khudi. Lita'khudi. Naam. Karena dhamirnya di sini apa? Anti. Anti. Asalnya ta'khudina. Ulasi lagi. Naam, naam. Ta'khudina. Naam. Di sini karena dia mansub, maka lita ta'khudi. Naam. Ulang sekali lagi, Pak Raja. Anti khurajti minal fasli li ta'khudil ma'a. Alaysa kadhalik? Masya Allah. Sahih. Tarjim. Anti engkau perempuan telah keluar dari kelas untuk mengambil air. Ya. Bukankah demikian? Masya Allah. Ahsan. Masya Allah. Ahsan. Barakallahu fiik. Syukuran, Pak Raja. Syukuran. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Raja di Medan yang telah menjawab atau membaca latihan ke-6 ini hingga akhir dari nomor ke-8. Namsat, silakan. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai membaca latihan ke-6. Nah, setelah ini kita akan membaca latihan ke-7, tapi kita rehat sebentar. Kita jeda sebentar sebelum kita membaca latihan ke-7, karena latihan ke-7 ini terkait dengan penjelasan secara detail apa yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, ikhwan. Ini di latihan ke-7 ini adalah review dari kondisi al-fi'lul mudhari' yang sudah kita pelajari. Ada dua di sini, ada kondisi al-mudhari' yang marfu' dan ada kondisi al-mudhari' yang mansub. Dan nanti kita akan lihat apa saja tanda-tandanya dari setiap tasrif yang ada di sini. Namun sebelum itu kita rehat sebentar, kita istirahat sebentar, kita kembalikan ke Ah Abdul Ghaffar. Tafadhal ya akhir kali. Naam Ustaz. Baik, khotbah salam pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, kita akan istirahat sejenak beberapa menit dan masih di program bimbingan bahasa Arab jilid yang kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas LC Hafizahullah Taala. Jangan beranjak dari layar kaca Anda maupun ruangan dengar Anda. Naam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Ikhwatal Islam, berdengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di program bimbingan bahasa Arab jilid yang kedua dengan buku panduan Durusulugoh. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Anda dapat membuka buku Durusul Ghazid kedua yang Anda punya dengan membuka di halaman ke-131. Kita sampai di pelajaran ke-18, di mana kita pun juga sudah membaca latihan-latihan hingga latihan ke-6. Berikut kita akan simak kembali latihan ke-7 kepada Al-Ustaz Hamzah Abbas. Kita persilakan kembali. Faliyatafadhalna. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah wa ba'd. Melanjutkan kembali latihan-latihan di pelajaran 18, yang mana insyaAllah malam ini kita akan membaca At-Tamrin As-Sabi' yang merupakan review ulang dari Al-Fi'l Mudhari', baik dalam kondisi marfu maupun mansub, dan penjelasan tentang tanda rafa atau tanda mansub daripada sebuah fi'il mudhari'. Dan di sini urutannya seperti urutan domir yang pernah kita pelajari di sini. Ada huwa, hum, kemudian ada hiya, hunna, ada anta, antum, ada anti, antunna, ada ana, nahnu. Namun kalau kita perhatikan di sini ada kesalahan cetak di sini. Lihat di halaman 132-nya. Ketika membahas domir hunna, di sini ditulis-tulisannya adalah tadhabna. Yang betul adalah hunna yadhabna seharusnya, ikhwan. Karena tadhabna nanti disebutkan setelah anti, lihat, tadhabina, kemudian antunna, tadhabna. Di sini hunna, ada sekadar lagi, ikhwan. Hunna berarti di sini pakai ya, yadhabna. Nah, sini ada kesalahan ketik, kesalahan tulisan di halaman 132 di tulisan paling atas. Nah, sehingga kalau kita tulis di papan tulis, kita minta ikhwan untuk memperhatikan di papan tulis di sini. Dhamir yang sudah kita pelajari yang diisnadkan ke al-mudhari', ada pertama ada huwa. Kemudian ada hum. Kemudian ada hiya, kemudian hunna. Kita mulai dulu dari yang ini dulu, yang apa? Yang al-ghaib dulu. Setelah itu baru kita akan tulis yang al-mukhatab. Kemudian di sini ada al-mudhari' dalam kondisi marfu', dan ada dalam kondisi mansub. Dan nanti kita akan lihat tanda-tandanya masing-masing. Dan fi'il mudhari' yang disebutkan di sini adalah yadhhabu. Sehingga kita coba yang pertama huwa yadhhabu. huwa yadhhabu, di kondisi dia marfu'. Kemudian kalau kita lihat kondisi dia marfu' di sini, tanda marfu'nya, tanda rafu'nya adalah ad-dhammah. Kemudian hum sekarang ya ikhwan, hum yadhhabuna. Hum yadhhabuna. Ini marfu' ala sekadarik. Dan tanda marfu'nya adalah subutun nun. Nunnya tetap di sini. Kemudian hiya, hiya tadhhabu. Hiya tadhhabu. Adapun hunna yadhhabna. Ini kesalahan di tulisan di buku. Yang betul adalah menggunakan ya, yadhhabna. Di sini semua marfu, dan hiya di sini tanda marfunya adalah dhammah. Kemudian adapun di sini, mana tanda marfunya ini? Tidak ada tanda marfu. Dia marfu, tapi di sini dia mabni. Faham? Sekarang kita akan rubah fi'il mudhari' yang marfu ini menjadi fi'il mudhari' yang mansub. Bagaimana ya, ikhwan? Huwa yadhhabu sekarang menjadi mansub, bagaimana? Yadhhaba. Lihat perubahannya. Yadhhabu menjadi yadhhaba, mansub. Dan tanda mansubnya adalah al-fathah. Kemudian mansubnya yadhhabun, bagaimana? Yadhhabu. Yadhhabu al-fi'l al-mudhari' yang mansub, yadhhabu. Dan tanda nasabnya adalah lihat nunnya yang tadi ada, yadhhabuna, di sini hilang. Hilang, tapi lihat apa yang kita tulis setelah waw, ada alif. Dan ini penting, alif. Dan ini sudah kita bahas. Kemudian hiya tadhhabu, bagaimana kondisi ketika masuk? Tadhhaba. Tadhhaba. Kemudian dan apa tanda masuknya? Al-fathah. Alamatun nasab, tanda nasabnya adalah al-fathah. Hunna, silakan yadhhabna dimansubkan menjadi yadhhabna. Ada perubahan? Tidak ada. Tapi kondisinya mansub. Hanya saja di sini tidak ada tanda nasabnya karena dia mabni. Apa itu mabni ya, kawan? Tetap tidak berubah harokatnya. Ini contoh sebagian saja. Contoh lengkapnya ada di buku. Kita kembali ke buku. Sebelum kita lanjutkan di buku, kita simpulkan bahwa di sini tanda i'rab sebuah fi'lul mudhari' itu bisa berupa harokat, bisa berupa hilangnya atau adanya huruf tertentu, hilang atau tetapnya huruf tertentu, atau yang ketiga, tanda i'rabnya terkadang tidak kelihatan karena dia mabni. Faham, Tom? Nah, dia bukan fi'il mudhari' yang mu'rab, tapi dia fi'il mudhari' yang mabni. Kondisinya marfu atau mansub, tapi tetap seperti itu. Tidak ada tanda i'rabnya yang kita bisa lihat, karena dia kondisinya mabni, tidak bisa berubah harakat huruf terakhirnya. Ini sedikit mukaddimah, kita baca sekarang di buku. Silakan anda minta di sini al-akh Jadmiko, tafadhal. At-tamrin as-sabi', tolong dibaca, ta'ammal. Tamrin as-sabi'. Naam, qarrib al-mikrofon. Naam. Ta'ammal ma yali. Naam. Perhatikanlah apa yang berikut. Tidak ada soal yang kita jawab, di sini hanya memperhatikan contoh-contoh. Naam, tafadhal. Baca judulnya al-mudhari' al-marfu'. Naam. Yadhhabu. Al-mudhari'ul marfu'. Disambung juga tidak apa-apa. Al-mudhari'ul marfu'. Lah bas. Al-mudhari'ul marfu'. Yaitu yadhhabu. Naam. Alamatul raf'i. Alamatul raf'i. Mana alamatul raf'i? Tanda rafa'nya. Tanda dia marfu adalah? Tanda dia marfu. Naam. Ad-dhammah. Ad-dhammah. Terus, bagaimana kalau mansub? Teruskan. Al-mudhari'ul mansub. Al-mudari'ul mansubu yadhhaba. Yadhhaba. Alamatu nasbi al-fathatu. Al-fathatu. Naam. Wadhi ya ikhwan? Wadhi. Teruskan. Al-mudari'ul marfu yadhhabuna. Al-mudari'ul marfu yadhhabuna. Alamatul raf'i thubutun nun. Mana thubutun nun? Tetapnya huruf nun. Tetapnya huruf nun. Yadhabuna. Nunnya tetap ada di situ. Naam, Ustaz. Tapi ketika masuk, tolong dibaca. Al-mudari'ul mansubu yadhabu. Yadhabu, naam. Alamatun nasbi hadfun nun. Hadfun nun, naam. Apa itu hadfun nun? Dibuangnya huruf nun. Ustaz. Dihapusnya atau dibuangnya huruf nun. Yang tadinya yadhabuna sekarang menjadi yadhabu. Tapi apa yang ditulis setelah nun hilang? Dikasih aliful fariqah. Alif fariqah setelah huruf waw. Naam, syukran. Teruskan. Dua fi'il lagi ya akhi. Naam, al-mudari'ul marfu tadhhabu. Kalau tadi sebelumnya huwa dan hum. Oh, naam, Ustaz. Sekarang hiya dan hunna. Nah, dengarkan bagaimana hiya dan hunna. Hiya tadhhabu. Alamatul raf'i ad-dhammah. Naam. Al-mudari'ul mansub hiya tadhhaba. Tadhhaba. Alamatun nasbi al-fathah. Al-fathah, naam. Sahih. Al-mudari'ul marfu. Naam. Di sini damirnya apa, ikhwan? Hunna, Ustaz. Hunna menjadi? Yadhhabna. Di sini tulisannya tadhhabna, hada khata. Tadhhabna nanti antunna, nanti setelah anti nanti, insyaAllah. Ini hunna, maka hunna. Yadhhabna, ta'nya dihapus ganti ya. Ini kesalahan cetak. Nah. Alamatul raf'i mabniyun. Nah, tidak ada tanda rafa'nya karena dia mabni. Sekedalik. Balas. Nah, teruskan. Apa itu mabni sebelumnya? Tetap ya, saat tidak berubah. Tidak berubah harokat hurufnya. Nah. Al-mudari'ul mansub hunna tadhhabna. Bagaimana hunna? Hunna tadhhabna. Tadhhabna, hunna tadhhabna. Hunna yadhhabna. Naam. Ini kesalahan cetak, harus kita lihat. Balas. Yang betul bagaimana? Hunna. Hunna yadhhabna. Naam. Alamatun nasbi mabniyun. Ini dalam kondisi marfu dan dalam kondisi mansub sama. Harus kita lihat. Balas. Nanti yang membedakannya ketika diletakkan di sebuah kalimat, nanti baru ketahuan. Oh, dia marfu, dia mansub. Nah, hanya saja bentuknya tidak berubah. Karena kedua-duanya sama-sama mabni. Mau marfu dia dalam kondisi mabni, dalam kondisi mansub pun dia mabni. Dan nanti dalam kondisi majzum pun majzum. Nanti akan kita bahas kondisi yang ketiga yang dimiliki al-fi'l mudhari' majzum juga mabni dia, tidak berubah harakat huruf terakhirnya. Itu nanti insyaallah kita baru dua yang pelajari marfu dan dalam kondisi mansub. Nah. Syukran ya Jatmiko. Jazakallahu khair. Dhamir berikutnya antaya ya Ibrahim wala Maulana Ibrahim. Tafadhal Ibrahim. Al-mudhari'ul marfu tadhhabu alamatur raf'i ad-dhammah. Al-mudhari'ul mansub tadhhaba alamatun nasbi al-fathatu. Nah, ini dhamirnya apa? Ibrahim? Anta. Anta. Nah. Itu sekarang apa ini? Setelah anta adalah? Antum. Antum. Tafadhal. Al-mudhari'ul marfu'u tadhhabuna. Naam. Alamatur raf'i thubutun nun. Naam, thubutun nun. Al-mudhari'ul apa itu thubutun nun? Tetapnya huruf nun. Naam. Teruskan. Al-mudhari'ul mansubu tadhhabu. Alamatun nasbi hadfun nun. Naam. Apa itu hadfun nun? Hadfun nun, terhapusnya huruf nun. Taib. Teruskan. Al-mudari'ul marfu'u tadhhabina. Sekarang apa ini? Dhamirnya? Anti. Anti. Alamatul raf'i thubutun nuni. Naam. Al-mudari'ul mansubu tadhhabi. Naam. Alamatul nasbi hadfun nuni. Naam. Satu lagi. Antunna. Ala al-mudari'ul marfu'u tadhhabna. Baru ini benar. Antunna tadhhabna. Kalau sebelumnya tadi hunna yadhhabna. Antum tahu di mana salahnya sekarang? Baik, salah cetak di paling atas dari halaman 132. Nah, teruskan. Alamatur raf'i mabniyun. Al-mudhari'ul mansubu tadhhabna. Naam. Alamatun nasbi mabniyun. Naam. Syukran ya akhil karim. Jazakallahu khair. Wan wa yak. Terakhir, dua lagi ya Maulana. Bismillah. Al-mudhari'ul marfu'u adhhabu. Alamatur raf'i ad-dhammatu. Ad-dhammatu. Ad-dhammatu. Naam. Al-mudhari'ul mansubu adhhaba. Naam. Alamatun nasbi al-fathatu. Naam. Ini dhamirnya apa ini? Ana. Ana. Naam. Terakhir. Al-mudhari'ul marfu'u nadhhabu. Alamatur raf'i ad-dhammatu. Ad-dhammatu. Ad-dhammatu. Naam. Al-mudhari'ul mansubu nadhhaba. Alamatun nasbi al-fathatu. Al-fathatu, naam. Apa yang bisa kita simpulkan dari contoh-contoh yang barusan kita baca, ikhwan? Yang pertama, secara garis besar, ada al-mudhari yang mu'rab dan ada al-mudhari yang mabni. Itu secara garis besar. Yang mabni sedikit. Apa saja yang mabni di sini, ikhwan, yang sudah kita pelajari? Iya. Yang pertama, manakala dhamirnya adalah hiya, la. Hunna dan antunna. Dua kondisi dia mabni. Apa itu mabni? Tidak berubah harakat huruf terakhirnya. Begitu. Mau marfu, mau mansub, mau majzum, nanti kita pelajari. Kondisi tetap begitu. Tidak berubah. Hunna yadhabna. Baik dalam kondisi marfu, yadhabna. Maupun dalam kondisi mansub, juga yadhabna. Begitu pula antunna. Tadhhabna dalam kondisi marfu dan tadhhabna juga dalam kondisi mansub. Itu garis besarnya. Secara garis besar al-mudhari ada yang ya, mu'rab, ada yang bisa berubah harakat huruf terakhirnya, ada yang mabni yang tidak bisa berubah. Kemudian yang mu'rab ini ada yang berubah tanda i'rabnya, ada yang berubah harakatnya, berubah hurufnya. Ada yang berubah harakat, ada yang berubah huruf. Yang berubah harakatnya contohnya adalah yang mana ya ikhwan? Dhamir dari huwa, kemudian hiya, kemudian anta, kemudian ana, dan nahlu. Mereka dalam kondisi marfu dengan dhammah, dan mansub dalam kondisi mansub dengan fathah. Nah, ada juga yang marfu atau mansub, tapi dengan, bukan dengan harokat, tapi dengan huruf. Dengan perubahan huruf. Yang mana saja yang dengan perubahan huruf di sini? Dhamir hum. Dhamir hum, kemudian? Dhamir hunna. Antum. Antum, kemudian anti. Ada tiga di sini yang sudah kita pelajari. Antum, hum, antum, dan anti. Semuanya dengan huruf, bukan dengan harokat. Hum yadhabuna, itu dalam kondisi marfu. Dalam kondisi mansub bagaimana? Hum yadhabu dengan thubutun hadfun nun. Mohon maaf, hadfun nun. Begitu pula antum. Antum tadhabuna dalam kondisi marfu. Dalam kondisi mansub bagaimana? Antum tadhabu. Tadhabu. Terakhir, tadhabina ketika mansub bagaimana? Tadhabi. Tadhabi. Nah, itu secara garis besar apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada beberapa dhamir yang belum kita pelajari. Ada huma. Ada dan ada antuma, baik untuk mudzakkar maupun antuma untuk mu'annath, baik huma untuk mudzakkar maupun huma untuk mu'annath. Itu nanti insyaAllah, di akhir. Jadi uniknya buku ini, anda perhatikan untuk musanna itu diakhirkan nanti insyaAllah. Sama seperti dulu ketika kita belajar jilid 1, al-musanna itu di akhir-akhir. Isim musanna di akhir-akhir. Begitu pula al-fi'l al-musanna di akhir nanti insyaAllah. Nah, tidak usah ditanyakan dulu sekarang, nanti ada waktunya insyaAllah kita akan bahas. Kemudian kalau diizinkan oleh Abdul Ghaffar, kita habiskan latihan ke-8 dan ke-9. Bagaimana? Abdul Ghaffar, kita habiskan dulu. Lamani, fadhil. Nah. At-tamrin ats-tsamin dan at-tamrin at-tasi' tidak ada soal. Keduanya hanya kita memperhatikan contoh yang ada. At-tamrin ats-tsamin ta'ammal ma yali. Nama nata'ammal ma yali ya ikhwan. Perhatikanlah apa yang berikut. Nah, ada huruf Allah. Allah itu adalah gabungan antara dua huruf. Ada an dan ada la. Dan la di sini, la nafiyah. An-nya untuk memansubkan fi'il mudhari setelahnya. Kalau la berfungsi untuk menafikan. Tapi tidak merubah harokat. Yang berpengaruh ke harokat adalah huruf nun, huruf an-nya. Yang mempunyai pengaruh ke fi'il mudhari setelahnya adalah an-nya, bukan la-nya. Dan an sudah kita pelajari adalah harfu rasbin. Huruf yang memansubkan al-fi'lul mudhari. Lihat contohnya di sini. Penggunaan al-an dan penggunaan allah. Yang pertama, arju an tadhula. Di sini, an. Arju an tadhula. Apa maknanya, ya kawan? Arju an tadhula. Saya berharap kamu masuk. Di sini, an. An menyebabkan fi'il mudhari setelahnya menjadi masuk. Begitu pula an ketika digabung dengan la, la nafiyah, dia sama, dia juga menyebabkan al-mudhari setelahnya tetap mansub. Lihat ketika digabung dengan la menjadi Allah, arju alla tadkhula. Apa artinya arju alla tadkhula? Saya berharap kamu tidak masuk. Nah, kalau tadi tidak ada penafian, sekarang ada penafian. Tapi tetap tadkhula mansub karena adanya an. La tidak berpengaruh sama sekali ke fi'il setelahnya. La nafiyah tidak berpengaruh sama sekali ke fi'il mudhari setelahnya. Wadih? Contoh lainnya, arju an tajlisa huna. Terjemo ya, kawan. Arju an tajlisa huna. Aku berharap kamu duduk di sini. Sekarang kita rubah menjadi Allah. Silakan ikra' ya, kawan. Arju alla tajlisa huna. Naam, arju alla tajlisa huna. Sekarang bagaimana terjemahannya? Aku berharap kamu tidak duduk di sini. Naam. Fahimtum al-farq? Faham antum perbedaannya? Fahim. Nah, jadi yang tetap fi'il mudhari yang masuk tetap setelahnya karena adanya an di situ. Wadih? Nah. At-tamrin at-tasi' yang terakhir adalah pembahasan tentang huruf kaf. Bahwa huruf kaf adalah harfun min hurufil jar. Adalah harfun min hurufil jar. Kaf ini menyebabkan isim setelahnya menjadi majrur. Karena dia harful jar. Jadi harful jar yang sudah kita pelajari banyak. Di antaranya ini. Ka. Dan ka di sini menunjukkan tashbih. Tashbih itu penyerupaan. Mirip seperti. Nanti akan terjemahannya akan begitu nanti. Lit tashbih untuk penyerupaan. Ada empat contoh di sini. Ana minta al-akh Jadmiko. Yaqra rakam al-awwal. Tafadhal. بسم الله الأول هذه المدر هذه المدرسة كالمسجد نعم ولا مدرسات berbahaya terjemahannya نعم ulangi lagi هذه المدرسة كالمسجد dia ada huruf kaf di situ كالمسجد المسجد مجرور karena ada huruf jar yaitu kaf kaf dan di sini kaf tadi sebagai apa fungsinya maknanya apa Tashbih untuk penyerupaan. Sehingga bagaimana maknanya? Tafadhal ya Jadmiko. Sekolah ini seperti masjid. Naam. Bentuknya atau suasananya seperti masjid. Tashbih ada kaf di sini. Faham tum? Faham na. Athani kadzalika anta ya Jadmiko. Athani hadhihi al-qahwatu kalma'i. Naam. Apa maknanya? Kopi ini seperti air. Nah, karena sedikit kopinya, misalnya encer kopinya, sehingga jadi seperti air. Nah, penyerupaan. K di sini untuk penyerupaan. Lihat al-ma'i jadi majrur. Al-ma'i jadi majrur karena ada harfu jar kaf. Huruf kaf di situ. Nah, syukran ya tibika. Afan. Al-thalith wal-rabi, ikra anta ya Ibrahim. Al-thalith wal-rabi. Al-thalith. Hamidun kaslanu kazamilihi. Naam. Hamid, seorang yang malas seperti temannya. Seperti temannya. Naam. Hamid malas seperti temannya. Naam. Zamilihi, di situ zamili menjadi majrur. Alasan kedalik, karena ada harfu Al-Kaf. Nah. Teruskan. Al-Rabi, terakhir. Sa'ati kasa'atika. Naam. Jamku seperti jam tanganku, seperti jam tanganmu. Naam, sahih. Naam, di sini ada harfu al-kaf yang merupakan harfu jar sehingga menjadi sa'ati karena ada kaf sebelumnya. Dan kaf sekali lagi adalah harfun min hurufi al-jar yang maknanya litashbih. Naam. Alhamdulillah dengan demikian selesai sudah ya Akh Abdul Ghaffar pembahasan kita malam ini. Sampai di At-Tamrin At-Tasi Al-Kalimatul Jadidah Taraknahu, kita tinggalkan di apa-apa karena sedikit. Silakan nanti baca ke kamus. Jika ada mufradat yang terlupakan bisa berujuk ke kamus bahasa Arab untuk pemula yang saya tulis, untuk mengetahui makna-makna kalimat yang ada di Al-Kalimatul Jadidah. Kita serahkan ke Akh Abdul Ghaffar. Tafadhal. Namsat. Jazakumullah khair atas bahasan kajian ilmiah di malam hari ini. Dan sebelum kita tutup, tentunya kita akan bacakan dari beberapa pertanyaan yang masuk ke saat ya, dari para pendengar maupun pemirsa. Namun dari beberapa yang ada mungkin agak keluar dari tema atau pelajaran malam hari ini, barangkali dapat ditimbali ataupun dapat diarahkan saat ya. Nam, di kesempatan pertama, Abdullah di Cibitung. Ustaz, assalamualaikum. Apakah makna dari mabni, Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, al-mabni tadi sudah kita jelaskan adalah kondisi sebuah kata yang tidak bisa berubah harokat huruf terakhirnya. Maka seperti tadi misalnya, kalimat fi'il mudhari' dengan domir hunna dan antunna misalnya. Hunna dan antunna. Yadhabna dengan tadhabna. Yadhabna, begitu dalam kondisi marfu. Dalam kondisi masud bagaimana? Yadhabna. Tetap yadhabna. Beda dengan yadhabu, ketika masud menjadi yadhaba. Kalau yang ini bisa berubah harokat huruf terakhirnya. Yang tidak bisa berubah harokat huruf terakhirnya disebut apa tadi, ikhwan? Mabniyun. Mabni. Dan mabni sekali lagi maknanya adalah? Tidak berubah harokat huruf terakhirnya. Nah. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, Abdullah di Sulbar, Namsat, bertanya berkenaan dengan apa arti dari Nusratul Akhbar dan hal atau haliyah. Silakan. Nusratul Akhbar, sepertinya dia membaca sebuah judul di koran. Nah, judul di koran, nushroh artinya selebaran. Nushroh artinya selebaran. Karena kalimat tushroh itu sebenarnya dari kalimat nashoroh yang syuru, menyebar. Ini selebaran. Al-akhbar, kalimat yang sudah kita pelajari. Apa makna al-akhbar? Berita. Berita. Berarti nushrotul akhbar, selebaran berita. Nah, ada pun apa tadi? Hal atau haliyah. Nanti akan kita bahas, ada isim yang nanti di sebuah kata kondisinya sebagai hal. Menunjukkan kondisi. Al-hal itu kondisi artinya. Al-hal artinya kondisi. Nanti akan kita pelajari ada isim yang dalam kondisi tertentu dia sebagai hal. Hal ini maksudnya dalam kondisi menunjukkan keadaan. Seperti misalnya kalimat dhahabtu ilal madrasati masyian. Dhahabtu ilal madrasati masyian. Saya pergi ke sekolah masyian, dalam kondisi berjalan, jalan kaki maksudnya. Masyian itu hal. Dan itu nanti mukadimah saja dulu, perinciannya nanti di waktunya insyaallah. Mudah-mudahan Ustaz Mas'ud sudah membahas hal ini di jilid ketiga. Baik. Di pesan singkat yang lainnya di sini ada Ummu Lukman di Mencirim. Ustaz, apakah ketika mengajar Durusul Ughoh ini kita perlu menyuruh murid mempelajari buku-buku lain seperti Muyassar atau buku yang lainnya, atau apakah dengan buku ini sudah cukup? Mohon penjelasannya. Tergantung sebenarnya, tergantung tujuan kita belajar bahasa Arab. Kalau tujuannya misalnya ingin ke depan bisa membaca dan mengetahui harokat huruf terakhir sebuah bacaan, memahami bacaan, artinya mengejar kemampuan al-qiraah misalnya, al-qiraah membaca, maka sebenarnya cukup buku ini saja. Jika yang ingin dikejar adalah kemampuan al-qira'ah, membaca kitab gundul nanti, atau membaca Al-Quran atau membaca hadis tanpa terjemah, kita sudah langsung memahaminya dan tahu masing-masing kondisi daripada sebuah kata tersebut. Kalau itu yang ingin dikejar, sudah cukup insya Allah buku ini. Anak-anak perhatikan memang buku ini arahnya ke sana. Maharatul qira'ah yang dikejar, kemampuan membaca. Maka di Jami'ah Islamiyah, saya pernah lihat kurikulumnya, namun saya belum tanyakan langsung ke teman-teman yang pernah di Ma'ahad Ta'limul Lughah di Jami'ah Islamiyah. Buku ini salah satu buku daripada beberapa buku-buku yang lainnya di Ma'ahad Lughah. Jadi selain buku ini ada buku muhadatha, ada buku ta'bir, ada buku fikih, ada buku tauhid. Ini salah satu buku. Karena dia tidak mengajar seluruh kemampuan bahasa. Karena kita tahu bahwa kemampuan bahasa yang lengkap itu ada yang pertama istima', mendengar. Kemudian maharah al-kalam, berbicara. Kemudian maharatul qira'ah, menulis. Dan maharatul kitabah, kemampuan. Yang ketiga apa tadi? Membaca. Dan yang keempat adalah menulis. Ada pada sini, ada perhatikan satu yang dikejar, maharatul qira'ah, kemampuan untuk membaca. Al-Muyassar buku apa itu Al-Muyassar? Buku Nahu. Ya, buku kaidah satunya. Buku kaidah sepertinya. Kalau memang untuk kesana tidak apa-apa gunakan buku itu. Tapi sebenarnya nanti pun di jilid ketiga, kalau antum mengikuti jilid ketiga yang diajarkan Ustaz Mas'ud langsung, antum akan lihat di situ murni kaidah-kaidah. Ada sekali ke ikhwan jilid ketiga itu. Antum taba'tum ad-dars? La, ijlis ma'ha ula insyaallah. Gadar. Seta'rifun insyaallah. Karena jilid ketiga anak perhatikan murni. Anta ma'akal sedalik sah? Al-qawaid sah? Al-qawaid sah? Nah. Al-mujadah al-qawaid, kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah. Dan memang yang dikejar adalah membaca. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan itulah beberapa pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Mohon kiranya untuk menyampaikan sebagai ikhtitam menutup kajian kita. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Ad-Darsul Thamina Ashar, pelajaran 18, khususnya terkait dengan penjelasan Al-Fi'lul Mudhari yang mansub. Nah, ini menjadi modal untuk memahami pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, terus semangat dan mohon terus untuk murojaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua. Kita tutup subhanallahi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.